tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprianoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-299 ini, didukung oleh para pemain Rifki sebagai Kilat Bahu, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Benny sebagai Rawis, Suherman sebagai Kibuyut Kalajiga, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Ashari sebagai Kalaba, dan pembawa cerita Asti Suhastra. Selamat menikmati. Pranayam diikat di bawah pohon. Tangannya diikat melingkar sehingga Pranayam nampak seperti sedang memeluk pohon itu. Sementara Kibuyut Kalajiga, Putri Tungga Dewi dan Putri Raja Dewi berdiri agak jauh. Kilat Bahu memberikan isyarat kepada orang-orangnya agar bergerak menjauh sambil berjaga-jaga. Kau orang baru di sini, tapi kau sudah berani membuat gara-gara. Kau pikir kami ini siapa, ha? Aku tidak mempunyai pikiran lain tentang kalian, kecuali bahwa kalian adalah begundal-begundal aku Wulungayan. Kurang ajar sekali orang ini. Lantang sekali mulutnya. Minggirlah Kakang Kilat Bahu. Biar kobek-kobek punggungnya. Iya. Bagaimana rasanya? Enak ya? Nanti kau merasakan yang lebih enak lagi. Barangkali tubuhmu akan digotong ke dalam. Lihatlah. Lihat orang sombong ini. Baru 3 kali cambukku bicara, tubuhnya sudah mulai gemetaran. Bayangkan. Bayangkan kalau aku mencabuknya sampai 100 kali. Rawes! Kau tidak perlu mengayunkan cambuk hanya untuk memperoleh keterangan yang tidak diketahuinya. Dia memang benar-benar tidak tahu apa-apa. Diam, Ki Buyut. Sekarang jadilah penonton yang baik. Kalau kau masih bicara juga, kau pun akan diikat di bawah pohon, dan akulah yang akan mencambukmu. Jangan khawatir, Kakang Kilat Bahu. Kukira orang ini tidak akan mampu bertahan. Awis, laki-laki berkumis tebal itu sekarang mulai mengayunkan cambuk dengan seluruh kekuatannya. Ujung cambuk menggeletar setiap kali menerpa punggung Pranaya. Kilat Bahu tersenyum puas. Sementara Ki Buyut kala juga nampak kebingungan, tapi dia memang tidak mampu berbuat apa-apa. Demikian pula Putri Tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi hanya bisa melihat saja apa yang dialami Pranaya. Teruskan, Awis! Cambuk lagi! Cambuk lebih keras! Lihat saja, Kakang Kilat Bahu. Punggungnya mulai robek. Cukup, Rawis. Cukup. Kita tidak bermaksud membunuh orang ini. Apa gunanya kita membunuh orang seperti ini? Bagiku nyawanya tidak ada harganya. Tapi kalau aku terus mencambuknya, dia memang bisa mati. Nah, Ki Buyut, lihat keponakanmu itu. Dia sudah memperoleh upah dari kelancangan mulutnya. Ayo, Rawis. Ayo kalian semua, naik ke atas kuda. Katakan pada keponakanmu itu, Ki Buyut. Katakan bahwa bukan di sini tempat yang pantas untuk menyombongkan diri. Dan ingat, Ki Buyut, urusan ini belum selesai. Kami masih harus menunggu perintah Aku Lengayan selanjutnya. Dan jangan lupa, Ki Buyut, katakan pada pendekar Bunga Putih. Katakan bahwa kami tidak takut padanya. Satu saat kami pasti akan menangkapnya dan menguburnya hidup-hidup. Paman, Paman Pranaya. Kakak Naomalini, punggungnya robek. Kejam sekali orang-orang itu tadi. Cepat lepaskan ikatannya, Mayura. Dan mari kita bawa Tuan Pranaya masuk ke dalam. Luka-lukanya itu harus segera diobati. Dan Putri Raja Dewi melepaskan tali ikatan di tubuh Pranayam. Kemudian bersama Ki Buyut Kalajiga, mereka menggotong Pranayam masuk ke dalam rumah. Ki Buyut Kalajiga segera mencari ramuan daun-daunan, kemudian menyuruh Puya menumbuknya. Setelah itu Ki Buyut dan Putri Tunggal Dewi duduk di serambi depan. Sementara Putri Raja Dewi menunggu Pranayam di ruangan biliknya. Kasihan kau, Paman Pranayam. Punggungmu luka-luka memar. Tidak apa, Mayura. Memang harus ada yang berkorban. Paman, sebenarnya kita bisa melawan mereka. Mengapa Paman menurut saja ketika begundal-begundal Aku Wulungayam itu meringkusmu? Seharusnya Paman jangan menurut saja. Mestinya Paman melawan. Tidak, Mayura. Kita harus mengalah. Kalau kita memberikan perlawanan, hal itu justru bisa mendatangkan kecurigaan. Aku memang sengaja membiarkan mereka menangkapku agar mereka tidak mencurigai kita. Tapi sekarang paman harus mengalami seperti ini. Punggung paman itu pasti sakit sekali. Tidak apa, Mayura. Punggungku akan segera sembuh kembali. Oh, bagian paman kotor sekali. Biar aku yang mencucinya, paman. Jangan, Mayura, jangan. Biar aku bisa mencuci pakaianku sendiri. Jangan, Mayura. Biarlah aku yang mencucinya, paman. Paman tidak perlu sungkan-sungkan. Aku tidak apa-apa kok. Kalau sudah sembuh nanti, paman boleh mencuci sendiri pakaian paman. Sekarang, biarlah aku yang mengerjakannya, paman. Jangan, Mayura. Biarlah aku akan minta tolong Puya. Paman, Puya sedang sibuk menumbuk ramuan daun-daunan. Sudahlah, paman istirahat saja. Aku hanya akan membutuhkan waktu sebentar untuk mencuci pakaian paman ini. Aku tinggal. Putri Raja Dewi sudah meninggalkan ruangan biliknya. Gadis itu bergegas melangkah ke halaman belakang, kemudian menyusuri jalanan setapak menuju tepi sungai Pedanten. Beberapa saat lamanya Putri Raja Dewi sibuk mencuci pakaian pranayam. Pada saat dia akan kembali naik ke atas tepian sungai, tiba-tiba Kalabas sudah berdiri menunggu. Aku kira siapa? Pakaian siapa itu, Mayura? Oh, pakaian paman Pranayam. Nampaknya kau sayang sekali pada pamanmu itu. Iya, aku ingin menjadi seorang keponakan yang baik. Suatu saat nanti, kau pasti akan juga menjadi seorang istri yang baik. Sudahlah, Kalaba. Aku harus segera mengeringkan pakaian ini. Kasihan paman Pranayam. Dia hanya mempunyai 3 pasang pakaian. Kalau pakaian ini tidak segera kering, apa yang bisa dipakainya? Tunggu, Mayura. Jangan pergi dulu. Ada apa lagi, Kalaba? Kau ini macam-macam saja. Aku sedang sibuk. Apa kau tidak melihat orang-orang itu tadi menyiksa paman Pranayam? Iya. Aku melihat Rawis mencambuk punggung pamanmu. Lantas? Mereka memang orang-orang yang suka berbuat kejam. Karena itu, kalian harus berhati-hati. Lebih baik kalian tidak berurusan dengan mereka. Terima kasih atas peringatanmu. Nah, sekarang biarlah aku lewat. Tunggu dulu, Mayura. Ada apa lagi? Kau ini mengganggu saja. Aku sedang sibuk, Kalaba. Mayura, mengapa sekarang sikapmu kepadaku menjadi dingin? Dingin? Sikapku menjadi dingin kepadamu? Iya, sepertinya kau selalu menghindariku. Ada apa, Mayura? Apa salahku? Kalaba, minggirlah. Biarkan aku lewat. Tidak, sebelum kau menjawab pertanyaanku, mengapa sikapmu sekarang berubah menjadi dingin, Mayura? Jadi, benar kau ingin mendengar jawabanku? Iya, jawablah dengan jujur, Mayura. Baiklah, karena aku tidak suka kepadamu. Sebagai seorang laki-laki, kau terlalu ceriwis. Mayura, jangan kau sakiti hatiku, Mayura. Dan jangan kau ganggu aku. Cepat, Kalaba, minggir kataku. Berilah aku jalan. Aku tidak bisa melayanimu lama-lama di tempat ini. Masih banyak yang harus aku lakukan. Baiklah, silakan. Putri Raja Dewi sambil mencincin keranjang berisi pakaian basah kembali melangkah. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, Kalaba melompat ke hadapannya. Pemuda itu berdiri tegak menantang. Wajahnya memancarkan rasa tidak senang. Putri Raja Dewi segera meletakkan keranjang di atas rumput. Kemudian gadis itu berkacak pinggang. Jadi, kau ingin mengganggu aku, Kalaba? Kau ingin membuat gara-gara? Kau membuat hatiku tersinggung, Mayura. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang laki-laki. Ya, kau adalah seorang laki-laki yang tidak tahu diri. Kau perempuan yang sombong. Iya, aku memang sombong. Apalagi jika sedang berhadapan dengan seorang pemuda konyol seperti Kalaba. Jaga mulutmu, Mayura. Tempat ini cukup sepi. Kalau aku berbuat kasar padamu, tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu. Apa katamu? Engkau mau berbuat kasar kepadaku? Kau pikir aku takut? Ayo, Kalaba, silakan berbuat kasar kepada Mayura. Berani sekali kau sekarang. Apa boleh buat? aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk meringkusmu. Jangan lari, Mayura. Nah, sekarang justru aku yang berbuat kasar kepadamu, Kalabah. Tapi maaf, aku melakukannya karena terpaksa. Ayo, Kalabah, bangunlah. Kurang ajar kau. Kau berani memukul aku. Heh, Kalabah, aku bahkan akan bertindak lebih jauh jika kau nekat. Akan kutangkap kau, Mayura. Lihatlah, aku akan mempermalukan dirimu. Aku akan buat kau menyesal. Putri Raja Dewi dengan beringas. Putri Raja Dewi membuang tubuhnya ke samping dan Kalabah terpaksa gagal. Dia menjadi sangat penasaran dan dia semakin penasaran karena setiap kali menyerang selalu dapat ditepis ataupun ditangkis. Bahkan suatu saat dia sendiri lengah. Putri Raja Dewi melompat ke samping sambil tangannya menjulur ke arah pelipis Kalabah. Ayo, Kalabah, cepat bangun. Kalau kau ingin berbuat tidak senonoh kepadaku, kau harus lebih dulu mampu mengalahkan aku. Ayo, Kalabah, apalagi akan kau tunggu? Katamu tempat ini cukup sepi. Ayo. Nah, Kalabah, lain kali kau harus berpikir dulu dengan cermat sebelum berbuat. Tidak semua perempuan bisa kau remehkan, tahu? Putri Raja Dewi menyampar keranjang, kemudian bergegas pergi. Sementara itu Kalabah masih belum berdiri. Dia hanya mengawasi saja langkah-langkah Putri Raja Dewi yang semakin menjauh. Kurang ajar sekali perempuan itu. Dia sudah memukulku. Dia berani memukulku. Kepalaku menjadi pusing. Dari mana dia memperoleh ilmu kanuragan? Jangan-jangan memang benar. Iya, mungkin benar apa yang dicurigai begundal-begundal aku Wulungayan. Iya, siapa tahu mereka ini adalah kelompok pendekar bunga putih. Baiklah, aku akan menyelidikinya. Kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa. Ini hanya luka ringan. Kalau memang Paman masih merasa sakit, barangkali kita terpaksa membatalkan rencana kita, Paman. Jangan, Nawamalini. Kau tidak perlu membatalkan rencana itu. Aku tidak apa-apa. Aku bisa menyertai kalian. Jangan terlalu memaksakan diri, Paman. Benar. Kita masih bisa menunda rencana kita, Paman. Rencana itu tidak harus kita laksanakan malam ini. Biarlah Ki Buyut kelak jika memberitahu orang-orangnya. Jangan. Jangan. Rencana ini harus berjalan dengan mulus. Jangan sampai orang-orangmu kecewa, Nawamalini. Jadilah seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Aku tidak setuju kau membatalkan rencana ini hanya karena sebuah luka ringan. Tapi, Paman, kami mengkhawatirkan keadaanmu. Kau ini bagaimana? Aku bukanlah seorang anak kecil yang suka dimanja. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Kalian boleh bersiap-siap sekarang. Kalau begitu, baiklah, Paman. Ayo, Mayura, siapkan kuda. Malam ini kita akan merampok rumah kepala desa Sarasija. Malam itu, Putri Tunggadewi bermaksud merampok rumah kepala desa Sarasija. Sebenarnya dia ingin membatalkan rencana itu, tapi Pranayam tidak setuju. Sekalipun dia masih merasa sakit, Pranayam tak ingin membatalkan rencana yang sudah matang. Mereka segera mengadakan persiapan. Malam merambat perlahan-lahan. Putri Raja Dewi menuntun dua ekor kuda ke halaman depan. Kau sudah siap, Mayura? Kita bisa berangkat sekarang, Kakak Nahomalini. Oh ya, bagaimana dengan Paman Pranayam? Aku sudah siap berangkat, Mayura. Ayolah, aku khawatir mereka sudah menunggu kita di tempat biasanya. Ayo, cepat naik. Hop! Cadarmu, Nawamalini. Jangan lupa mengenakan cadar. Putri Tunggadewi buru-buru menutup wajahnya dengan cadar berwarna putih. Demikian pula Putri Raja Dewi melakukan hal yang sama. Sekarang mereka semuanya sudah mengenakan cadar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata mengintip dari tempat tersembunyi. Sepasang mata itu terus mengawasi dengan tajam. Sampai akhirnya Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, dan Pranayam lenyap di kelokan jalan. Mereka pergi lagi. Mau kemana mereka pergi malam-malam begini? Oh, aku harus tahu kemana tujuan mereka. Aku ingin tahu apa yang mereka kerjakan malam-malam begini. Sepasang mata itu ternyata milik Kalaba. Kalaba bergegas melangkah ke kandang kuda. Sebentar kemudian dia sudah naik ke atas punggung binatang itu. Oh, akan kuikuti mereka. Aku jadi penasaran. Oh, jangan-jangan mereka memang kelompok pendekar bunga putih. Hiya, hiya, hiya, hiya! Dewi berkuda paling depan, sementara Pranayam dan Putri Raja Dewi berkuda di belakangnya. Mereka terus berkuda menyusuri gelapnya malam menuju tebing sungai Pedanten. Sementara itu, Kalaba juga berkuda mengikuti di belakang mereka dari jarak yang cukup jauh. Pemuda itu nampak semakin penasaran. Kuda ke arah tebing sungai Pedanten. Apa yang akan mereka lakukan di sana? Sebaiknya aku tinggalkan kudaku di sini. Dan aku akan mencari tempat untuk mengintip yang aman dan tersembunyi. Kalaba menambatkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang. Dia nampak ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya pemuda itu melompat meninggalkan kudanya. Baru saja dia melangkah beberapa tindak, pada saat itulah di hadapannya sudah berdiri sesosok tubuh manusia, berdiri menunggu. Siapa kau ini? Jangan berdiri di situ. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Hei, jangan berdiri di situ. Aku mau lewat. Wah, kurang ajar. Kalau kau mau membuat gara-gara denganku, akan kulelehin kau. Alaba menjadi sangat gusar. Dia tidak tahu sekarang sedang berhadapan dengan siapa, karena orang yang menjadi musuhnya mengenakan cadar berwarna gelap. Orang itu nampaknya mempunyai ilmu kanuragan jauh di atas Kalaba. Menyadari bahwa kemampuan ilmunya lebih rendah, Kalaba memutuskan untuk melarikan diri. Tapi mendadak, orang bercadar itu balas menyerang. Kalaba lengah. Kalaba roboh tak berkutik lagi. Orang bercadar itu melangkah menghampirinya. Selanjutnya tangannya bergerak membuka cadar berwarna gelap. Ternyata orang itu adalah Ki Buyut Kalajiga. Ki Buyut jongkok sambil meraba tubuh anaknya. Anak ini memang keras kepala. Kalau aku tidak segera menanganinya, ia bisa berbahaya. Rupanya dia telah membuntuti Tuan Putri Tunggadewi. Untung aku segera bisa membereskannya. Ki Buyut Kalajiga mengangkat tubuh Kalaba, menaikkannya ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, Ki Buyut Kalajiga sudah berkuda kembali ke rumahnya. Ayah, kau tidak usah khawatir. Kau tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa sampai di sini, Ayah? Apa yang terjadi, Ayah? Kau pasti tahu apa yang sedang terjadi menimpa dirimu. Mengapa kau harus bertanya kepadaku? Aku baru saja bertarung dengan seseorang. Orang itu menggunakan cadar berwarna gelap. Dia lebih unggul dariku, Ayah. Aku menemukan tubuhmu tergeletak di atas rumpun belukar. Iya, orang itu telah memukulku 2 kali berturut-turut. Lalu tidak ingat apa-apa lagi, Ayah. Pandangan mataku menjadi gelap. Ya, itulah. Kau selalu saja mengabaikan kata-kataku. Apa yang kau lakukan keluyuran malam-malam begini di tempat sepi, ha? Sekarang kau baru merasakan akibatnya. Untung aku segera menemukanmu. Kalau tidak, ha? Barangkali malam ini kau akan tidur di atas rumpun belukar. Kalaba. Iya. Berhati-hati. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kau harus berhati-hati. Sekarang ini banyak pendekar-pendekar bayaran berkeliaran di desa Pedanten. Mereka sudah biasa berbuat kejam kepada seseorang. Mereka tidak segan-segan membunuh siapa saja yang dicurigai. Kalau kau tidak berhati-hati, kalau kau masih senang keluyuran malam-malam, suatu saat nanti orang-orang akan menemukan mayatmu di tepi jalan. Iya, ayah. Maafkan aku, ayah. Baiklah, aku tidak akan lagi melakukannya. Aku akan berhati-hati. Jadi, kau sudah kapok? Aku tidak akan mengulanginya lagi, ayah. Aduh. Kalau kau berhati-hati, Kalaba, selalu waspada, kau akan selamat. Tapi kalau kau berlaku sembrono, kau sendiri yang harus menanggung akibatnya. Ayah, tadi aku melihat Nawamalini, ayah. Mayura juga Pranayam. Ada apa dengan mereka? Mengapa kau mengurusi orang, ha? Mereka pergi ke arah sana, ayah. Mereka berkuda ke arah tebing sungai Pedanten. Sudahlah, itu kan bukan urusanmu. Biarkan saja mereka mau pergi kemana. Mereka bukan tawanan di rumah ini. Mereka bebas pergi kemana maunya. Kalau mereka mau pergi selamanya, kita bisa apa? Sudahlah, lebih baik urusi dirimu sendiri. Sementara itu, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam sudah tiba di atas tebing sungai Pedanten. Ternyata benar, Nandaka, Pradipa dan teman-temannya sudah lama menunggu. Mereka sudah siap dengan kudanya masing-masing. Bagaimana Nandaka, Pradipa? Kami sudah siap berangkat. Bahkan mereka sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiranmu, Nawamalini. Siapa yang tahu rumah kediaman Kepala Desa Sarasija? Kami semua tahu. Kepala desa itu tinggal di sana, di kaki bukit, tidak jauh dari desa Kaliasem. Bagaimana, Paman Pranayam? Kalau memang semuanya sudah siap, kita bisa berangkat sekarang. Baik, Paman. Mayura, kau harus berhati-hati. Jangan terlalu jauh memisahkan diri dari kami. Kakak Nawamalini, aku bisa menjaga diri. Baiklah. Ayo, Nandaka, Pradipa, kita berangkat sekarang. Ayo, kawan-kawan, kita berangkat. Kita serbu rumah Kepala Desa Sarasija. Dewi kembali memimpin orang-orangnya untuk merampok rumah Kepala Desa Sarasija. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berkuda paling depan. Pakaian mereka berkibar tersapu angin malam yang dingin. Sementara Nandaka dan Pradipa berkuda di belakang mereka. Sedangkan Pranayam berkuda mengawal paling belakang. Mereka terus menunggangi kudanya menyusuri sebuah kaki bukit. Dan tak lama kemudian, mereka sudah memasuki wilayah Desa Sarasija. Desa Sarasija menjadi geger. Tiba-tiba saja kawanan perampok datang dan mereka langsung menyerang kaki tangan kepala desa. Terjadilah pertempuran sengit. kawanan perampok berhasil membuat kucar-kacir barisan keamanan desa. Kepala desa Sarasija menemui nasib yang sama dengan kepala desa Galih Asem. Dia tewas dalam pertarungan berdarah itu. Orang-orangnya lari tunggang langgang. Senang mendengar laporan seperti ini. Tapi kami melaporkan seperti apa adanya, Ku. Iya. Tapi aku tidak senang mendengarnya. Kurang ajar. Berani sekali mereka merampok rumah kepala desa Sarasija, orang kesayanganku. Tapi kenyataannya memang begitu, Aku. Perampok-perampok pisisan itu harus ditangkap. Kalian harus bisa menangkap mereka semua. Aku tidak senang daerah Bukit Pinduhur ini dijamah kaum perampok. Mereka harus ditangani dengan segera. Kilat Bahu. Ya, Aku. Bagaimana dengan Kibuyut Kalacika? Kalian sudah menyelidikinya? Sudah, Aku. Tapi kami belum bisa memastikan apakah Kibuyut ada hubungannya dengan perampok yang menamakan dirinya Pendekar Bunga Putih. Kami bahkan sempat mencabuk keponakan Kibuyut, Aku. Keponakan Kibuyut? Ya. Siapa dia? Namanya Pranayam. Tapi sepertinya dia hanyalah orang biasa, Aku. Maksud saya, dia tidak mempunyai ilmu kanuragan. Dia dapat dengan mudah kami tangkap, Aku. Lalu kami ikat di bawah pohon. Iya. Rawis mencabukinya habis-habisan, Aku. Sampai punggungnya robek. Aku belum puas kalau perampok-perampok tengik itu belum bisa ditangkap. Kilat Bahu. Iya. Dan kau, Rawis. Iya. Kalian berdua kutugaskan menangani persoalan ini sampai tuntas. Cari mereka sampai ketemu. Obrak-abrik semuanya, sarangnya. Tangkap orang-orangnya. Tangkap itu pendekar yang mengaku sebagai perampok budiman. Perampok budimangan apa? Kurang ajar. Mereka telah berani menghina aku, Wulungayan. Aku tidak usah khawatir. Kami pasti akan segera dapat membereskan persoalan ini. Tapi harap aku bersabar. Kami akan mencari keterangan lebih dulu. Bagus, bagus. Aku percaya kemampuan kalian berdua. Dan dengar, aku tidak senang ada perampok seperti itu berkeliaran di daerah Mucukunda, daerah kekuasaanku ini. Persetan dengan perampok budiman. Maaf, Aku. Sekarang kami mohon diri. Jangan lupa, Rawis. Kalian berdua ku beri waktu 1 bulan lamanya. Selidiki dulu siapa sebenarnya Pendekar Bunga Putih. Dan setelah kalian tahu siapa orangnya, laporkan kepadaku. Ingat, jangan bertindak sendiri. Tunggu perintahku. Kalian mengerti? Kami mengerti, Aku. Kalian tidak perlu sungkan-sungkan kepadaku. Jika kalian membutuhkan uang, katakan saja berapa jumlahnya. Yang penting bagiku, Pendekar Bunga Putih harus segera ditangkap. Baik, Aku. Kami sanggup membereskan persoalan ini sampai tuntas. Tapi memang sebenarnya kami membutuhkan sejumlah uang, Aku. Barangkali kami terpaksa membeli keterangan-keterangan itu dari warga desa. Berapa? Berapa kau minta? Oh, tidak banyak, Aku. cukup 1500 keping. Mengapa sedikit sekali? Nanti kurang. Tidak apa aku. Kalau kurang, kami akan minta tambah lagi. Baik, tunggu sebentar. Wulungayan, laki-laki bertubuh gemuk itu masuk ke ruangan dalam. Sementara Kilat Bahu dan Rawis menunggu di ruangan pendopo. Sebentar kemudian, Aku Wulungayan sudah kembali lagi. Dia melemparkan sekantong uang kepeng ke lantai pendopo. Kilat Bahu segera memungutnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya dalam episode yang akan datang dengan judul Bunga-bunga mekar di Gunung Lejar. Sampai jumpa.